Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, masih tetap semangat di suasana Ramadan yang penuh hangat. Kita telah sampai pada ayat 54 dari surat Thaha, surat yang menggambarkan kepada kita bagaimana menikmati Islam dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 54 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu war'au an'amakum inna fi zalika laayatin liulin nuha." Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Pendengar yang dimuliakan Allah, setelah sebelumnya terjadi dialog antara Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam, di sini kalimat itu beralih menjadi pesan Allah kepada manusia seluruhnya. Atau boleh jadi ini masih kisah yang berlanjut antara Fir'aun dan Musa alaihissalam. Musa berkata bahwa yang menciptakan adalah Allah, yang menciptakan bumi adalah Allah, yang menciptakan air hujan adalah Allah, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan adalah Allah. Dan dari situlah manusia makan, dari situlah Fir'aun makan, dari situlah penduduk bumi ini makan. Maka kata Musa, "Kulu, makanlah wahai Fir'aun. War'au an'amakum, gembalakanlah hewan-hewanmu." Kenapa kok gembalakanlah hewan-hewanmu? Karena Fir'aun, bangsa Mesir, bangsa yang hidup dari peternakan, mereka sangat tergantung dengan hewan. Maka war'au an'amakum, dari situ mereka memakan dagingnya, dari situ mereka dapat memberi pupuk kepada tumbuh-tumbuhan, dan dari tumbuh-tumbuhan mereka juga makan. Inna fi zalika laayatin liulin nuha. Kalaulah ini masih merupakan perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, maka sebenarnya Fir'aun, Nabi Musa ingin mengajak Fir'aun untuk berpikir cerdas. Wahai Fir'aun, kalau engkau berpikir cerdas, maka engkau akan sampai pada satu kesimpulan bahwa semua yang terjadi di alam ini, semua yang terjadi di depan matamu adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah, Tuhanku. Kalau kamu berakal, kalau kamu berpikir, tapi kalau kamu tidak berakal dan tidak berpikir, maka sebenarnya begitu banyak jutaan, ratusan juta atau bahkan miliaran, triliunan tanda-tanda kebesaran Allah yang datang silih berganti. Pembelajaran bagi Fir'aun, dan sebenarnya ini adalah pembelajaran bagi orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, imanmu bukanlah sekedar untuk meyakinkan suatu hal yang gaib dan selesai. Imanmu bukanlah sekedar untuk mewajibkan kamu puasa di bulan Ramadan ini, tapi lebih jauh dari itu, imanmu membuat kamu menjadi orang yang cerdas. Imanmu membuat kamu menjadi orang-orang yang berakal. Untuk itu di ayat puasa disebutkan, wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i zada'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Semoga menjadi mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Jadi keimanan itu membuat manusia menjadi orang yang cerdas, membuat mukmin menjadi orang yang berakal. Karena apa? Karena orang yang berakal itu adalah orang yang paling pandai bersyukur dan berterima kasih, bersyukur kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya, dan dia lebih berterima kasih, memuja dan memuji kepada zat yang telah menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk menceritakan lebih jauh bagaimana mukmin bersikap terhadap nikmat yang diberikan Allah. Walaupun di bulan Ramadan ini di siang hari kita dilarang untuk puasa, untuk memakan dengan cara berpuasa, maka sebenarnya kulu war'u an'amakum, makanlah tidak berhenti di bulan Ramadan. Karena walaupun dari subuh sampai maghrib dilarang, tapi dari maghrib sampai subuh kita masih dibolehkan Allah untuk makan, minum, dan berhubungan suami istri. Kami persilakan Ustaz Fajrul untuk menceritakan bagaimana pengalaman puasa di Arab dan atau di Timur Tengah sana, dan bagaimana indahnya berpuasa bagi seorang mukmin. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah memerintahkan kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah suruh perintah itu kulu, makanlah, tapi Allah juga suruh bekerja, war'au an'amakum, gembalakanlah binatang-binatangmu. Ini adalah simbol bagaimana kita harus mengerjakannya. Karena menggembalakan binatang itu tidak mungkin di malam hari, bekerja di siang hari. Begitu juga kita dalam berpuasa yang diwajibkan pada malam pada siang hari, dari waktu subuh, minal khaitil abyad, minal khaitil aswad ilal khaitil abyad, artinya dari subuh sampai menjelang petang, yaitu pada waktu maghrib. Disitulah kita untuk berpuasa menahan seluruhnya apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa itu semuanya? Dzalika inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Di situ terdapat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, liulin nuha, bagi orang-orang yang berakal. Dalam arti kata, orang-orang yang berakal ini adalah orang yang dapat melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya. Bagi yang tidak, berarti dia tidak berakal. Dalam arti kata, dia tak pandai memilih, padahal selama ini Allah sudah banyak memberikan kehidupan yang sangat indah untuk dirinya sendiri. Tapi walaupun sudah begitu, belum mampu untuk memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul, mana yang tidak betul, mana yang hak dan mana yang batil. Banyak manusia kalah dalam hal ini. Tentunya pemilihan tersebut tidak bisa didukung semata-mata dengan kejeniusan kita, tapi harus didukung dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab juga kalau tidak ada kekuatan ilmu pengetahuan kita, kita juga tidak akan mampu memilih mana yang terbaik. Dan untuk membuktikan inna fi dzalika laayah, itu adalah merupakan bukti kata Allah bagi orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Maka di bulan puasa yang sangat indah ini, betapapun kita merasakan puasa itu dengan dahaganya, dengan rasa hausnya, dengan rasa laparnya, ingat, di bulan ini sajalah kita dilatih Allah Subhanahu wa taala selama satu tahun. Ada saat dalam satu tahun itu, satu bulan, Allah ingin melatih jiwa kita, ingin membersihkan jiwa kita dari makanan-makanan yang terlalu banyak racunnya. Dengan puasa itu dapat menjadikan diri kita, hidup kita lebih indah dalam menjalankan kehidupan ini. Maka kalau tahu hal tersebut, Allah ingin memberikan kita, sebetulnya itulah nikmat yang tiada taranya. Karena kesehatan sangat perlu untuk kita, untuk dijadikan betul-betul menjadi sebuah perjalanan kehidupan kita atau bahagian dari kehidupan kita, sehingga tidak kita merasakan beban hidup kita itu dengan syariat, dengan taklif. Taklif itu harus dilaksanakan karena untuk membuktikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang yang jauh dari tanda-tanda tersebut, maka dia tidak dapat membuktikan kekuasaan Allah. Bagaimana dia dapat membuktikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan ganjaran pada orang yang puasa, akan Allah berikan hikmah dan limpahnya, tapi dia tak pernah melakukannya. Itulah sebabkan dia itu sudah jauh, bahkan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan firman Allah mengatakan fi qulubihim marada fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka itu ada sebuah penyakit. Ternyata dengan penyakit itu, karena mereka biarkan, maka Allah tambahkan penyakit tersebut. Karena orang-orang seperti itu tidak akan bertambah kebaikannya. Mungkin kebaikannya hanya sesaat untuk cari tipu daya dalam kehidupannya, cari hal-hal yang lain. Tapi lakukanlah itu karena firman Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Maka kita harus berhati-hati dalam menjalankan ibadah puasa kita, khususnya banyak kita mendapatkan kesulitan. Tapi yakinlah dengan firman Allah, dengan kesulitan itu kita akan mendapatkan hal yang sangat baik lagi. Tapi kita harus lakukan dengan puasa. Allah tidak tunjukkan serta merta apa yang baik tersebut. Itu saja, Ustaz Zainal. Ya, terima kasih pendengar yang dimuliakan Allah. Bagi manusia yang cerdas, tidak mungkin ada rezeki kalau tidak ada pemberi rezeki. Rezeki yang ada bukti bahwa Allah pemberi rezeki itu ada. Dia memberikan kepada semua makhluk, tapi dia hanya mengasihi dan menyayangi umatnya. Berbahagialah mukmin yang menjadi umat yang dikasihi dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.